بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى هذه الأحاديث dan ini adalah hadis-hadis yakni yang berbicara tentang aurat. Baik aurat laki-laki dan aurat perempuan. Ma'a qawlihi ta'ala disertai dengan dalil dari firman Allah Ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka, maksudnya perempuan, menampakkan perhiasan mereka, yakni auratnya, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya. Terjadi khilaf di antar ulama tentang tafsir ma dhahara minha. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke dada-dada mereka. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin, dan mereka tidak menampakkan perhiasan mereka, yakni aurat mereka, illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka. Pada kalimat illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya, ini adalah pangkal perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang menyebutkan ma dhahara minha adalah al-wajh. Ada yang mengatakan ma dhahara minha seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, seluruhnya kecuali satu mata sebelah kiri. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Abbas. Qala wa qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang-orang mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menutup seluruh tubuhnya dari jilbab-jilbab mereka. Wa qawluhu ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dhalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Jika kalian bertanya kepada mereka, yaitu kepada istri-istri Rasulullah, mata'an, untuk satu keperluan, fas'aluhunna, maka bertanyalah kalian kepada mereka, min wara'i hijabin, dari balik hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Hal tersebut itu lebih bersih terhadap hati kalian dan hati mereka. Wa qawlu Aisyah, dan ucapan Aisyah, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam muhrimat. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muhrim. Jadi sedang ihram. Fa idza marra bina ar-rijal, apabila melewati kami kaum laki-laki, sadalat ihdana khimaraha ala wajhiha. Sadalat menjulurkan ya khimarnya, yaitu kerudungnya, ala wajhiha, ke wajahnya. Fa idza jawazna kasyabna, apabila kaum laki-laki itu lewat, maka kami buka kembali. Hal ini dikarenakan ketika ihram dilarang menggunakan burdah penutup wajah, ya, penutup wajah atau naam, wajah secara keseluruhan. Sebagaimana ketika apa? Ketika sholat. Tetapi ketika ada lewat kaum laki-laki, mereka tutup. Mereka tutup wajah mereka. Yang menjadi syahid di sini adalah bahwasanya mereka menutup aurat, ya, ketika ada kaum laki-laki melewati mereka. Hal ini begitu juga ketika sholat. Ketika sholat, pada asalnya mereka boleh membuka wajahnya. Bahkan memang seperti itu syariatnya, membuka wajahnya ketika sholat. Tetapi apabila dia sholat di masjid terbuka dan di sana banyak laki-laki yang ajanib, ya, laki-laki asing, maka dia menutup wajahnya. Naam, menutup wajahnya. Hadihan nusus, dalil-dalil ini, wa ma jaa bi ma'naha minal kitabi was sunnah, dan apa yang datang yang semakna dengannya dari kitab dan sunnah, wa hiya katsiratun syahirah, maka dalil-dalil tersebut banyak dan masyhur. Tadullu ala anna al-mar'ata kullaha aurah, yang menunjukkan bahwasanya perempuan itu seluruhnya aurat. Amamar rijal al-ajanib, di depan laki-laki ajanib yang asing. Perlu diketahui bahwasanya Syekh Fauzan di sini beliau mengatakan seluruh, ya, tubuh wanita itu adalah aurat. Tetapi di dalam fatwa yang terpisah, beliau menjelaskan ketika ditanya, bolehkah seorang perempuan menggunakan niqab? Ya, menggunakan niqab. Yang niqab ini adalah, kalau bahasa kita ini, cadar. Ya, cadar. Yaitu yang menutup wajah dan menyisakan kedua matanya. Menyisakan kedua matanya. Maka beliau mengatakan hal itu dibolehkan, boleh bagi seorang perempuan menggunakan niqab, ya, menggunakan niqab. Hanya saja di tempat lain Syekh Utsaimin memberikan tanbih keras kepada sebagian perempuan yang tasahul, ya, bermudah-mudah dalam hal ini, sehingga mereka memberikan fathah, yaitu bukaan, ya, tidak hanya sekedar di mata saja, tetapi mereka sampai terlihat pipinya atau halisnya. Ini adalah perkara yang munkar, ya. Ini adalah perkara yang munkar. Nah, ini yang munkar ini seperti ini yang disebutkan oleh para ulama. Tetapi jika hanya menyisakan mata, ya, maka di sini para ulama berpendapat tentang hal ini. Sebagian ulama berpendapat tentang hal ini. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, la yajuzu ayyadhhara min badaniha syai'un bihadratihim fi sholati wa ghairiha. Tidak boleh menampakkan dari badannya sedikit pun di hadapan laki-laki, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Amma idza shallat fi makanin khalin minar rijali, maka adapun jika perempuan tersebut salat di satu tempat yang kosong dari laki-laki al-ajanib yang asing, fa innaha takshifu wajhaha fi shalah, maka perempuan tersebut boleh membuka wajahnya di dalam salat. Fa huwa laisa bi'auratin fi shalah, Karena wajah ini bukanlah aurat di dalam salat. Lakinnahu auratun 'inda rijali ghairil mahrim. Akan tetapi wajah itu merupakan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Fala yajuzu nadhruhum ilaihi. Maka tidak boleh mereka melihat ke wajah tersebut. Wa innahu limanil wa innahu na'am la minal mu'sifi al-muhzin. Dan sesungguhnya dari perkara yang merupakan perkara yang sangat disayangkan atau memprihatinkan dan menyedihkan. Ma wasala ilaihi katsirun min nisa'il asril muslimat. Apa yang terjadi pada kebanyakan perempuan-perempuan muslimah sekarang? Min tahattukin wa tasahulin fis satr. Yang mereka bermudah-mudah dan merobek kehormatan mereka sendiri fis satr dalam perkara menutup aurat. Wa tasabuqin ila ibrazi mafatinihin. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk menampakkan perkara-perkara yang bisa menfitnah, perkara-perkara yang menarik dari mereka. Artinya mereka berlomba-lomba menggunakan pakaian-pakaian yang pakaian tersebut menampakkan aurat-aurat mereka supaya menarik laki-laki. Ini perkara yang sangat diprihatinkan dan disedihkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Wattikhadil libas alladhi la yastur. Dan dia menggunakan pakaian yang tidak menutupi. Tidak menutupi baik itu secara zahir ataupun secara makna. Secara zahir kulitnya terlihat. Atau secara makna tertutup kulitnya tetapi membentuk tubuhnya. Taqlidan linisa'il kafarah wal murtaddin. Karena mengikuti perempuan-perempuan kafir dan yang murtad. Fala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allah Ta'ala qad amara biqadri za'idin ala satril awra fis salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan qadra za'id. Ukuran melebihi. Ya, ukuran lebih dari hanya sekedar menutup aurat di dalam salat. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seorang mukmin ketika dalam salat bukan hanya sekedar menutup aurat, ya, tapi ada qadra zaid, ada perintah lebih dari itu. Apa? Wa huwa akhdhuz zinah, yaitu mengambil perhiasan. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian ketika datang ke setiap masjid. Maksudnya ketika sholat. Fa'amara bi akhdhi zinah la bi satril awrah faqat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengambil perhiasan, yakni pakaian yang layak, yang bagus, ya. La bisa tril aurat faqat, bukan hanya sekedar menutup aurat saja. Mimma yadullu ala annal muslim, hal ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang bagilahu ayyal bisa ahsana siyabih. Hendaklah dia menggunakan pakaian dengan sebaik-baik pakaian. Wa ajmalaha, dan yang paling bagus. Fis salati, di dalam salat il wufufi baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala. Karena dia berhadapan dengan atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Fayakunul musalli fi hadzal mawqif ala akmalil hay'ah zahiran wa batinan. Maka diharapkan seorang yang melakukan salat, ya, di tempat ini dia memiliki keadaan yang sempurna baik itu zahirnya ataupun batinnya. Jadi bukan hanya sekedar menutup aurat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hendaklah dia menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih, yang bagus, karena dia akan berhadapan dengan zat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud oleh muallif rahimahullah ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan qadr zaid, ya, ada tambahan dari hanya sekedar menutup aurat. Kalau menutup aurat mungkin hanya sekedar auratnya saja ditutupi, itu selesai. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu, lebih dari itu. Kita ambil contoh seperti ketika sholat, hendaklah dia dalam keadaan yang paling baik. Jangan sampai keadaan ketika sholat keringat, baunya kemana-mana, temannya atau sebelah kiri sebelah kanannya terganggu, ya, terganggu. Menggunakan minyak wangi dan yang semisalnya, ya, dan yang semisalnya. Maka dia harus memisahkan. Kalau misalkan dia pekerja keras, ya hendaklah dia punya baju dua, baju untuk bekerja, baju untuk sholat. Jangan apa baju untuk bekerja yang sudah bau, ya, terkena keringat, dia pakai untuk sholat, ya, dia pakai untuk sholat. Selain dia juga berada dalam keadaan kurang baik, ya, dalam berpakaian, dalam berzina, ya, berhias di hadapan Allah, juga dia mengganggu orang lain, ya, juga dia mengganggu orang lain. Ini yang dimaksud oleh muallif hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, walaupun hal itu bukan satu perkara yang wajib, ya, bukan satu rukun, tetapi hendaklah seorang mukmin ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam keadaan yang paling baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.